إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Sekarang kita masuk pada tafsir surah At-Talaq dari tafsir Ibn Katsir. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة الطلاق وهي مدنية تفسير سورة الطلاق وهي مدنية dan surat ini termasuk surat madaniyah yang diturunkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Allah SWT berfirman, Ya ayuhan Nabi, wahai sang Nabi, idza talaqtumun nisaa, apabila engkau atau kalian, wahai umat Nabi Muhammad, mentalak istri-istri kalian, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka talaklah mereka sesuai pada waktu-waktunya. Wa ahsul iddah, dan hitunglah masa iddahnya. Wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah Rabb kalian. La tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan kalian keluarkan mereka dari rumah-rumah yang mereka tinggal di dalamnya. Wala yakhrujna, dan jangan pula wanita tersebut langsung pergi dari rumah yang sebelumnya ditinggalinya. Illa ayatina bifahishatin mubayyinah, kecuali apabila dia benar-benar mendatangi perbuatan keji yang sangat jelas. Wa tilka hududullah, demikianlah batasan-batasan Allah, aturan-aturan Allah. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah, barang siapa yang melampaui batasan aturan-aturan Allah, maka berarti dia telah menzalimi dirinya. La tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amra, engkau tidak tahu, bisa jadi Allah SWT memutuskan perkara yang lebih baik setelah itu, menakdirkan perkara yang lebih baik setelah perceraian, setelah ya talak. Ikhwan fillah, jazakumullah. Ya, Islam ini adalah agama yang sempurna. sehingga Islam ini datang dengan berbagai macam solusi, ya, sebagaimana Islam mendorong umat ini untuk menikah dan merupakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan agama Islam ini, ya, tidak meninggalkan sedikit pun kecuali Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan hukumnya. Ya, sebagaimana orang yang menikah, ya, bisa terjadi sesuatu, ya, permasalahan-permasalahan yang akhirnya bisa menyebabkan, ya, perceraian. Maka Islam datang dengan solusi. Islam itu datang dengan solusi, bukan seperti agama-agama yang mereka melarang cerai, melarang talak. Ini tidak ada solusi. Padahal misalkan dua belah pihak sudah tidak saling menjalankan kewajiban-kewajibannya, dan ketika dipertahankan justru menimbulkan berbagai macam fitnah, berbagai macam dosa-dosa, maka Islam itu mendatangkan solusi. Ya, ya, ada solusinya, yaitu talak atau khulu atau yang lainnya. Dan tentunya sebelum itu terjadi, syariat ini memberikan nasihat kepada kita semuanya untuk mengedepankan islah perdamaian. Nanti akan ada ayatnya untuk supaya diusahakan untuk berdamai. Nah, berkata Imam Nukasi rahimahullah, khutiban Nabiya sallallahu alaihi wasallam awalan tashrifan wa takriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak bicara di sini oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan. Ya. Ingat, Ibnu Katsir di sini membuka bahwasanya dipanggil ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa, apabila engkau menceraikan istrimu, ini bukan mencela Rasul. Sekali lagi, bukan mencela Rasul, justru nabi dipanggil dalam ayat ini adalah sebagai bentuk penghormatan dan bentuk kemuliaan. Ya. Wahai sang nabi, ya ayuhan nabi. Idza talaqtumun nisa, apabila engkau menceraikan istrimu dan seterusnya, ya. Maka khitab ini, arah pembicaraan ini dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dimulai pertama kali dalam ayat ini adalah tasyrifan wa takriman, penghormatan dan pemuliaan. Ya. Thumma khataba al-ummata tab'an. Kemudian diarahkan pembicaraan yang berikutnya, khitab yang berikutnya adalah kepada umat. Ya, yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara hukumnya. Jadi secara asal apa yang dilakukan oleh nabi, apa yang diperintahkan kepada nabi, itu semuanya adalah perintah bagi umatnya pula. Faqala ta'ala ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai sang nabi, apabila engkau menceraikan istrimu, maka ceraikanlah mereka, ya, sesuai dengan waktu-waktunya. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Muhammad ibn Thawwab ابن سعيد الهباري قال حدثنا أسباد بن محمد عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال dari أنس مالك رضي الله عنه beliau mengatakan تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فأتت أهلها. Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah mentalak Hafsah, pernah menceraikan Hafsah. فأتت أهلها, kemudian Hafsah mendatangi keluarganya, pulang ke rumah orang tuanya. Ya, sehingga Anas sering menyampaikan, ketika ada rumah tangga yang pisah, suami istri itu bercerai, maka jangan celak mereka. Karena Nabi pun pernah bercerai dengan istrinya, pernah berpisah dengan istrinya, bahkan pernah fasakh akad kemudian digagalkan. Ya. Sebagai bentuk hukum bagi umatnya, ya, karena akan ada dari kalangan umatnya berbagai macam problematika kehidupan, maka nabi adalah contoh bagi umatnya. Jadi jangan sekali-kali mengejek, menghardik, merendahkan orang yang bercerai. Belum tentu kita lebih baik baginya. Orang yang lebih baik jauh dari kita pernah bercerai, Rasulullah pernah bercerai dengan istrinya. Abu Bakar pernah bercerai dengan istrinya. Umar pernah bercerai dengan istrinya. Dan istrinya itu bukan istri yang sembarangan. Ya, bukan istri yang sembarangan. Jika Umar menceraikan salah satu istrinya, sama-sama sahabiah, sama-sama sahabat. Ya. Rasulullah pernah menceraikan Hafsah. Hafsah putrinya Umar bin Khattab. Kurang apa? Ya. Tapi yang namanya rumah tangga itu ada saja problematikanya. Jangan jadikan sebuah celaan mencela rumah tangga orang yang ya Allah beri ujian. Maka ketika Rasulullah SAW menceraikan Hafsah, beliau Hafsah radhiyallahu anha pulang ke keluarganya. Fa anzalallahu taala, maka turunlah firman Allah taala, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai sang nabi, kalau engkau menceraikan istrimu, maka ceraikanlah mereka sesuai iddahnya mereka. Waqila lahu, maka dikatakan kepadanya, yaitu arti daripada maksud ayat ini, raji'ha fa innaha sawwamatun hawwamatun. Rujuklah Hafsah. Jadi makna tersembunyi daripada ayat ini adalah perintah kepada Nabi untuk merujuk Nabi, untuk merujuk Hafsah, dirujuk kembali. Sudah ditalak, masih dalam masa iddahnya, maka rujuklah. Kenapa harus dirujuk? Ya. Maka alasan kenapa harus merujuk Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab, fa innaha sawwamatun qawwamatun. Karena Hafsah itu wanita yang rajin puasa, wanita yang rajin sholat malam. Alasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan lain-lain, tetapi alasannya adalah alasan agama. Sawwamah qawwamah. Ya. Rajin puasanya dan rajin sholat malamnya. Wa hiya min azwajika wa nisa'ika fil jannah. Dikarenakan Hafsah akan menjadi pasanganmu dan istrimu di surga. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merujuknya. Rujuk kembali. Demikian diriwayatkan dari Ibnu Jarir, dari Ibnu Bashar, dari Abil A'la, dari Sa'id, dari Qatadah secara mursal. Waqad warada min ghairi wajhin, dan telah terdapat banyak riwayat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsata tsumma raja'aha. Bahwasanya Rasulullah dalam berbagai macam riwayat beliau pernah mentalak Hafsah kemudian merujuknya. Ya, balen kalau bahasa Jawanya gitu ya. Wa qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Yahya ibn Bukair qala haddatsana Al-Layth qala haddatsani Uqail an ibn Shihab qala akhbarani Salim anna Abdullah ibn Umar akhbarahu annahu talaqa imra'atan lahu wa hiya haid. Telah mengkhabarkan oleh Salim bahwasanya Abdullah bin Umar, ya, yaitu sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, mengkhabarkan kepadanya bahwasanya dirinya Abdullah bin Umar pernah mentalak istrinya ketika istrinya haid. Ketika istrinya haid. Fadzakara Umar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun menceritakan persoalan ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fataghayyadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatinya. Menasihati karena apa? Menceraikan wanita di waktu haid itu jatuh pada talak bid'i. Ya, talak yang tidak sesuai dengan aturan, ini talak bid'ah begitu ya. Tidak sesuai dengan aturan. Karena mentalak itu ada aturannya. Kalau seorang wanita haid kemudian ditalak, maka ini dosa. Maka Rasulullah SAW menasihatinya. Ya, perbuatannya salah. Jatuhnya talak bid'i. Tsumma qala lahu, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar sahabat mulia ya. Kalau terjadi seperti ini, ya ini dalam rangka kita menceritakan karena hukum di sini. Ya. Dan sekali lagi bukan celaan kepada sahabat-sahabat yang kita sebutkan. Ini adalah realita yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Ya. Kalau ditutup-tutupi enggak ada hukum nanti. Maka di sini ada hukum. Rasulullah bersabda, "Liyuraji'aha tsumma يمسكها حتى تدهر ثم تحيض فتدهر. Hendaknya kamu itu merujuknya, balen sama istri yang ditalak saat haid. Tetapi karena talaknya talak bid'i, dia ucapkan saat haid, saat waktu yang tidak boleh diucapkan talak, maka setelah dia rujuk, dia tahan dulu. Dirujuk, balen, tapi tahan dulu. Sampai suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Itu sampai selesai masa iddahnya. Nah, misalkan dicerai saat haid. Ini talak bid'i, harus dirujuk, balen lagi. Secara akad dia balen lagi. Tapi jatuh ini talak pertamanya. Nah, kemudian ditahan sampai apa? Sampai suci, haid lagi, suci lagi. Ya. Dia saat haid, tunggu suci, haid lagi, suci lagi. Fa in badalahu ay yutalliqaha falyutalliqha tahiran qabla ay yamassaha. Kalau sudah tadi suci, haid suci lagi. Kenapa demikian? Supaya bara'atur rahim, rahimnya terbukti kosong. Enggak ada janin. Maka itu adalah harus adanya iddah. Nah, kalau sudah suci, haid suci lagi, kemudian dia tetap ingin menceraikannya, maka silahkan ceraikan saat waktu suci sebelum dia berhubungan dengannya. Nah, ini adalah waktu yang boleh diucapkan kalimat talak. Ya, waktu yang boleh kita ucapkan talak adalah waktu suci yang belum dihubungi. Tapi kalau suci tapi sudah berhubungan, pernah berhubungan di waktu suci tersebut, ini jatuhnya talak bid'i lagi. Apalagi kalau saat haid, jatuhkan talak ya bid'i lagi. Dosa besar loh talak bid'i ini. Talak bid'ah. Ya, talak bid'ah itu ya tidak sesuai dengan aturan. Aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya, ini termasuk dosa besar. Maka pelakunya harus bertobat dan merujuk istrinya lagi. Begitu. Fatilkal iddah alladhi amara biha Allahu azza wa jalla. Itulah iddah yang Allah perintahkan dengannya. Nah, ini penting, hukum ini penting ya. Semarah-marahnya suami itu lisannya harus ditahan. Tulisannya, kalau zaman sekarang tulisannya, jempolnya harus ditahan. Jangan jengkel, ngomong gak berani, tiba-tiba chatting, kita cerai. Nah, giliran, ini cerai lewat SMS. Loh, siapa yang chatting? Sudah gak chatting kok, beliau chatting. Mukir, tahu mukir ya. Nah, kan kayak gini bahaya ini, aduh. Yang namanya kita gak bisa buktikan yang chatting itu siapa. Nah, ini seorang suami, semarah-marahnya dia harus bisa kendalikan. Ya. Kalau qadarullah terjatuh, ya namanya manusia, sahabat pun bisa terjatuh kan, namanya manusia. Terjatuh mengucapkan kalimat talak bukan pada waktu yang tepat, jatuhnya talak bid'i, kita dosa besar, maka wajib dirujuk. Ya, dirujuk. Balen lagi. Ya, setelah itu tunggu sucinya. Ya, kalau dia suci sudah dihubungi, maka tunggu haidnya, sucinya lagi. Ya, makanya jangan bermudah-mudahan di dalam mengucapkan, atau kalau zaman sekarang nulis kita cerai saja. Nah, ini kan lafaznya jelas nih, cerai, anti talib. Ya, tapi kalau lafaznya khairus sharih, ini perlu ditanya. Misalkan pulang kamu ke rumah orang tua kamu, kita pisah saja. Atau saya tidak mau melihat kamu, atau apalagi sudah bawa ya bagi anak-anak harga gunung gini dan seterusnya. Ini lafad-lafad yang ya, bisa ihtimal sana sini. Ini maksudnya apa ini? Ini perlu ditanya. Kalau ada suami yang ngomong seperti itu, maksudnya apa mas? Maksudnya apa? Ya. Karena kalau kalimat seperti itu ghairus sharih, talak yang secara lafad ghairus sharih, tidak jelas. Seperti kita pisah saja atau pulang kamu ke rumah orang tua kamu, maka perlu ditanya maksudnya apa, niatnya apa. Kalau niatnya saya maksudnya adalah talak, maka jatuh talak. Iman nanti dilihat pengucapannya saat apa, saat haid apa suci, sucinya sudah dihubungi atau belum, nanti jatuhnya talak sunni atau bid'i. Ya, Kalau ternyata unggul, maksud saya itu guyon. Nah, guyon tetap aja enggak boleh. Dengan lafaz-lafaz seperti itu, walaupun tidak jatuh pada talak, tetapi tetap tidak diperbolehkan. Nah, wa hakadha rawahu al-Bukhari hahuna, demikian diriwayatkan oleh Bukhari dan diriwayatkan pula dalam berbagai macam tempat dalam kitabnya. Dan Imam Muslim meriwayatkan pula wa lafdhuhu, dan lafaznya fatilkal iddah allati amara Allahu ay yutalliqa laha an-nisa, dan itu adalah masa iddah yang Allah perintahkan ya kepada seseorang yang ingin mentalak wanita. Demikian diriwayatkan oleh Ashabul Kutub al-Nasanib min turukin mutaaddidah, dari jalan yang sangat banyak, wa alfadhin katsiratin, dan dengan lafaz yang sangat banyak pula, wa mawadhi'a istiqsa'iha, dan perincian tempat-tempatnya adalah kutubul ahkam, pada pembahasan kitab-kitab fikih. Ini perincian hukumnya. Wa amasu lafdha yuradu hahuna ما رواه مسلم في صحيح من طريق ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن ابن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك. Dan pada riwayat Muslim pula dalam sahihnya dipaparkan sanadnya tadi yang kita bacakan, bahwasanya Abd Rahman bin Ayman bertanya kepada Ibn Umar, dan Abu Zubair saat itu mendengar. Kaifa tara fi rajuli talaqa imra'atahu haidan? Bagaimana menurutmu seorang laki-laki yang mentalak istrinya dalam keadaan haid? Qala talaqa Ibnu Umar. Ibnu Umar cerita dirinya sendiri. Ibnu Umar, maksudnya saya, itu Ibnu Umar pernah mentalak istrinya haidan saat haid, ala ahdi Rasulullah, pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun bersabda li yuraji'aha. Rujuklah, balinlah. Faraddaha. Maka kemudian rujuklah dengan istrinya. Wa qala idza taharat falyutalliq aw yumsik. Kalau sudah suci, silahkan. Ya, sudah suci tadi dengan perincian suci, haid suci lagi. Silahkan kalau mau talak, talaklah sebelum dihubungi. Kalau memang mau lanjutkan, ya alhamdulillah lanjutkan saja. Ya. Tidak usah ada akad lagi. Ya kan? Karena tadi sudah merujuknya. Jadi belum jatuh bain, ya, masih talak raji'i di masa iddah, maka rujuk dengan ucapan itu tidak mengapa. Qala Ibnu Umar wa qara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nabi. Kemudian Nabi membacakan surah, ayat pertama dalam surah At-Talaq ini. Wa qala al-A'mash an Malik ibn al-Harith an Abdurrahman ibn Yazid an Abdullah. Dari Abdullah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau dalam hadis, qala Abdullah, jalurnya ini adalah letaknya pada tempat tabaqat para sahabat, maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ketika menafsirkan fatalliquhunna li'iddatihinna, talaklah mereka sesuai dengan pada waktunya, qala at-tuhuru min ghairi jima', yaitu masa suci yang belum dihubungi. Demikian diriwayatkan dari Ibn Umar, Atha bin Abi Rabbah, Mujahid bin Jabir, Al-Hasan Al-Basri, Al-Musirin, Qatadah, Maimun bin Mihran, Muqatil bin Hayyan, dan misla dhalik, yang semisal dengan itu, dan ini ada riwayat dari Ikrimah dan Duha. Wa qala Ali bin Abi Talhah an Ibn Abbas, dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Talhah dari Ibn Abbas, fi qalihi fatalliquhunna li'iddatihinna la yutalliquha wa hiya haid. Kata Ibn Abbas, yaitu fatalliquhunna li'iddatihinna, kalau mau talak mereka, talaklah, cerailah sesuai dengan waktunya. Maksudnya adalah la yutalliquha wa hiya haidun, jangan mentalak istri saat haid. Wala fi tuhurin qad jama'aha fihi, dan jangan ditalak pada masa suci yang sudah dihubungi. Walakin yatrukuha hatta idha hadat wa taharat talaqaha tatliqatan, akan tetapi dibiarkan dulu haidnya lewat, atau kalau masa suci yang sudah dihubungi, tunggu haidnya, setelah itu suci yang benar-benar belum dihubungi. Kalau memang mau mentalaknya, tetap kokoh mau mentalaknya, maka silahkan ditalak satu kali talak. Dari lafaz ini para ulama berbeda pendapat, kalau sighah talak tiga kali jatuhnya itu tiga apa satu. para ulama terjadi perbedaan pendapat memang. Karena memang ada keputusan Umar Ibnul Khattab pada zaman khilafah beliau, ada orang yang mentalak istrinya satu masa, tetapi lafadznya tiga kali. Saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Atau saya talak kamu tiga kali. Oh, tiga kali apa? Talak tiga. Nah ini jatuhnya talak tiga apa satu talak, talak pertama. Nah, para ulama berbeda pendapat dari riwayat ini. Ada yang berpendapat bahwasanya jatuhnya cuma satu talaknya, walaupun diucapkan seribu kali. Kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak, sampai selesai masa iddahnya seribu kali diucapkan. Maka yang seperti ini jatuhnya tetap sekali, karena masanya adalah masa satu kali. Nah, adapun riwayat Umar memutuskan, udah kamu jatuhnya talak tiga. Kenapa? Untuk efek jera. Ya, ta'zir. Kadang pemimpin itu butuh seperti itu. Ya. Memutuskan yang beda dengan hukum asalnya dalam rangka efek jera. Dalam rangka efek jera. Supaya tidak ada orang yang bermudah-mudahan dalam mengucapkan kalimat talak. Apalagi zaman yang dikit-dikit cerai, dikit-dikit pisah, dikit-dikit pulang ke rumah orang tua, kan begitu. Maka yang namanya laki-laki itu dikendalikan ucapannya. Kalau memang kita sudah tidak bisa melanjutkan hubungan rumah tangga dengan istri kita, ya dihitung. Ya ini masa haid, nunggu suci. Suci jangan dihubungi. Setelah itu didudukan, dan sebagian ulama itu mewajibkan saksi, walaupun bukan syarat ya. Artinya tanpa saksi pun itu sah. Kalau diucapkan, kamu saya talak misalkan ya, itu sah. Tapi sebagian ulama mewajibkan adanya saksi. Kenapa saksi? Karena nanti hubungannya dengan pengadilan ini seperti ini. Ya, hubungannya ini adalah dengan keputusan orang banyak. Maka ada saksi. Misalkan dipanggil saksinya, saksikanlah ya saya hari ini mencerai istri, begitu kan? Nah, sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu, kalau mentalak istrinya, itu akan diumumkan di mana? Diumumkan di pasar. Yo kalau kita jangan, nggak usah diumumin di pasar. Kalau orang jahiliyah dulu, yo setelah mentalak istrinya datang ke pasar, pengumuman. Bahwasanya hari ini saya telah menceraikan fulana binti fulan. Mulai saat ini dinyatakan saya bukan suami dia. Wah, sudah. Saat itu berarti bisa nanti yang mau ngantri nunggu jandanya biasanya mulai menghitung. Ini idahnya kapan nih? Karena diumumkan. Ya. Sebagaimana ada walimahan ketika orang nikah, ada walimahannya. Ketika cerai, ada pengumumannya. Itu orang-orang dulu. Tapi kalau Islam ya tidak. Nggak usah diumum-umumkan. Ya. Cuma di dalam hukumah, karena kita pernikahan ini ada hubungannya pencatatan dengan hukumah, dengan umara, dan ada pengadilan agama, maka saya sering ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan seputar pernikahan, perceraian, kita harus super hati-hati menjawabnya. Salah ngomong atau kita lempeng saja sesuai hukum, tidak melihat kanan kiri, itu akan dimanfaatkan oleh sebagian pihak. Kok kata Ustaz jatuh kok? Satunya lagi, wah kata Ustaz ini enggak jatuh, bingung lagi. Akhirnya Ustaz yang enggak tahu apa-apa ikut dilibatkan dalam urusan rumah tangga. Ini gara-gara Ustaz itu saya cerai dengan istri. Ya, akhirnya begitu. Nah, makanya kita sebagai seorang yang ditanya, ya Ustaz, itu memang perlu hati-hati. Kalau memang ada permasalahan yang pelik, dan kita tahu jawabannya, kita tahu hukumnya. Tapi karena perceraian itu hubungannya dengan umara, dengan pemerintah, dengan pengadilan agama, ahsan kita nasihati, pertama islah, damai. Kalau memang enggak bisa, silahkan kamu konsultasikan dengan pengadilan agama. Itu lebih selamat. Tentunya yang di pengadilan agama itu akan lebih tahu, lebih terarah gimana prosesnya dan jalurnya. Dan biasanya mereka pun akan ada pengadilan beberapa kali, ya tiga kali. Kenapa? Supaya jatuh talak satu, dua, tiga. Biasanya begitu. Atau Allahu Ta'ala a'lam, ya, adalah supaya orang itu berubah pikiran. Jangan terburu-buru. Banyak juga yang sudah bercerai, setelah bercerai menyesal. Kan ada juga yang seperti itu. Ya oleh karena itu kita hati-hati ya. Siapapun antum yang tahu hukumnya, karena ini hubungannya dengan pengadilan, maka perlu dibedakan antara fatwa dengan keputusan pengadilan. Itu beda. Ya. Fatwa bisa beda-beda di apa namanya, ketika ditanyakan para ulama kepada para ustadz, ustadz hukumnya apa? Syekh ini hukumnya apa? Syekh satu dengan syekh dua, ulama satu dengan ulama dua, madhab A dengan madhab B bisa beda. Ya. Bisa beda. Dan tidak mengikat keputusan fatwa itu. Fatwa itu tidak mengikat. Hanya menerangkan ini yang rajih. Kalau memang itu perkaranya ya perbedaan pendapat, ini yang kuat secara dalil demikian, demikian, demikian. Tapi kalau keputusan pengadilan itu mengikat. Keputusan pengadilan itu mengikat orang yang diadili di situ. Jadi paham ini ya. Jadi hati-hati kalau masalah perceraian. Wa qala Ikrimah fa talliquhunna li iddatihinna al iddah at-tur, masa suci. Al-qur'u al-haydha ayutalliqaha hubla mustabinan hamluha wa la yutalliquha wa qatafa 'alayha wa la yadri hubla am la yadri hubla hiya am la. Adalah al-qur'u, yaitu disebut salasata qur'u dalam Al-Qur'an, adalah masa haid yang dia ceraikan yaitu wanita yang dia ceraikan ya, dia harus diperjelas hamil atau tidak. Itulah masa iddah. Adanya masa iddah untuk mustabinan hamluha, memperjelas dia hamil atau tidak. Dan jangan mentalak istri di masa suci yang sudah dihubungi. Dan jangan mentalak istri dalam keadaan kita tidak tahu dia hamil atau tidak. Ya, ini penting. Jadi harus dipastikan. Jatuh talak itu, jatuh masa iddah adalah bara'atur rahim. Bersihnya rahim. Salah satu kuru, tiga kali masa suci adalah bersihnya rahim. Ketika tiga kali masa suci, dia diceraikan masa suci. Kemudian haid, suci, hitung satu ya. Haid lagi, suci lagi, hitung dua. Haid lagi, suci lagi. Nah, inilah suci ketiga itu baru jatuh masa iddah. Kok lama sekali setia supaya enggak cerai di balen lagi. Begitu. Kok susah banget kalau nikah itu tinggal qabil tuh sah jadi. Ya. Ya enggak ada semenit jadi, Pak. Qabil tuh nikah wa tasrijah ya. Bi mahril madkur ta'jilan hutang ya. Nah, dengan mas kawin saya bayar hutang. Nah, itu sah. Cuma kalau perceraian diucapkan, wow, rentetannya luar biasa. Ucapkannya kapan? Saat bagaimana? Jelas tidak. Masa iddahnya dihabiskan dulu. Wow, lama sekali. Setelah masa iddah sudah diceraikan dengan kalimat yang jelas di waktu yang boleh, nunggu tiga kali masa suci. Tiga kali masa suci kan lama sekali tuh. Ya, hampir 4 bulan. Ya. Akhirnya yang namanya talak raj'i, talak di masa iddah, itu suaminya enggak boleh mengeluarkan istrinya dari rumah dia, dan istrinya enggak boleh keluar sendiri dari rumah dia, dan nafkah tetap jalan. Bayangkan. Kira-kira kayaknya balen lagi enggak? Balen lagi. Ya. Balen lagi. Wong tinggal satu rumah. Statusnya sudah ditalak, tetap buatin kopi, nyuciin baju, dikasih duit, kasih nafkah, kira-kira luluh enggak hatinya dia? Ya luluh. Itulah Islam kenapa ada masa iddah. Selain bara'atur rahim, supaya rujuk, supaya balen lagi. Orang tidak bermudah-mudahan dalam masalah masalah cerai, ya, tidak boleh. Wa min hahuna akhad al-fuqaha ahkam at-talaqi. Dari ayat ini para ulama fiqih itu mengambil kesimpulan hukum tentang hukum-hukum talak, perceraian. Jadi bahasa Indonesia itu cuma satu kalimat ya, cerai. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah talak. Kalau talak itu dari pihak laki-laki, kalau pihak perempuan namanya khulu'. Namanya khulu'. Ada lagi istilah ya adalah fasakh. Ada istilah nangi, ada li'an, ada zihar, ada dan seterusnya. Tetapi dalam bahasa Indonesia cuma satu kalimatnya, cerai. Ya, makanya kita kadang ini bercerai, istri menuntut cerai. Cerai berarti khulu maksudnya. Jadi perlu dibedakan ya. Kalau dari arah laki-laki namanya apa? Tolak. Kalau dari arah perempuan namanya khulu. Ya. Wa qasamuhu ila talaq bil adl. Kemudian para ulama memberi ada talak yang sunnah, ada talak yang bid'ah. Jangan salah paham, bukan maksudnya talak sunnah berarti dianjurkan untuk dilakukan, bukan. Jangan salah terjemah ya. Talak sunnah, oh buat ini sunnah, ini harus saya jalankan ini. Oh, bukan. Talak sunnah itu yang pengucapannya, waktunya itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan syariat, ada aturannya. Adapun talak bid'ah nanti akan diterangkan di sini. Fadlikum mandangkan azan terlebih dahulu. Kafir rahimahullah wa min na'am. Na'am subhanahu. Fa talaqu sunnah ay yutalliqaha tahiratan min ghairi jima'in aw hamilan qad istabana hamluha. Maka talak sunnah adalah mentalaknya dalam keadaan suci yang belum dihubungi. Ya. Atau di waktu hamil yang telah jelas hamilnya. Waktu hamil yang telah jelas hamilnya, nanti iddahnya berapa? Sampai yadh'na hamlahun, sampai melahirkan. Jadi lebih panjang kalau misalkan ketahuan positifnya 2 bulan ya ditunggu. Sampai kapan? Sampai lahiran babaran. Habis babaran, sorenya ada yang lamar juga boleh. Lamar tuh ya. Ya. Adapun ya ikhwan fi din azakumullah karena sudah jatuh apa? Apa? Sudah tak apa? Jatuh idahnya selesai. Idahnya selesai, kemudian bainunah suhra, talak bain suhra. Artinya kalau si suami ini ingin merujuknya tapi sudah expired waktunya, masa idahnya sudah selesai idahnya, maka dia harus akad lagi. Ya, paham ini ya? Akad lagi. Ini baru talak pertama loh. Talak pertama, idahnya selesai. Habis idahnya. 3 kali masa sucinya lewat atau sudah lahiran. Lihat bayi lahir. Aduh, melasnya ya. Rono bapaknya itu ya. Aduh, kasihan. Sudahlah, saya nikahin lagi. Saya rujuk. Oh, bukan rujuk kalau sudah idahnya selesai. Mohon maaf, bukan rujuk. Rujuk itu di masa idah. Berarti harus akad lagi. Ada akad lagi, ada wali lagi, ada saksi lagi, ada walimahan lagi. Undangan pernikahan yang kedua, kira ini istri kedua, rupanya akad kedua. Ya. Itu namanya bain suhra. Kalau sudah, kata kalau bain kubra itu yang dia harus dinikahi oleh orang lain dulu. Setelah selesai talak tiga, ya, talak tiga jatuh itu namanya talak bain kubra, bainunah kubra. Ya, ingat. Talak yang sunnah itu diucapkan ketika masa suci yang belum dihubungi atau masa hamil yang sudah jelas kehamilannya, kata Ibnu Katsir. Jelas kehamilannya. Kalau belum jelas, nanti dihitung dulu. Wal bid'i, adapun talak bid'i, wa huwa yutalliqaha fi halil haidhi. Yaitu mentalak seorang wanita pada masa haid. Aw bi tuhurin qad jama'aha fihi. Atau mentalak seorang perempuan di masa suci yang sudah dihubungi. Wala yadri ahamalat amla. Kemudian dia tidak tahu apakah wanita ini hamil atau tidak. Hamil atau tidak. Mungkin ada pertanyaan. Bagaimana, ini sering saya mendapatkan pertanyaan supaya enggak diulang-ulang ya. Bagaimana persis tadi pagi saya dapat pertanyaan seperti ini. Ustaz, apa hukumnya menikahi wanita yang hamil? Apa hukumnya? Di ayatnya jelas ya. Ya, di ayatnya jelas dan juga dalam hadisnya, dalam riwayat Tirmidzi, ya. La yahillu liman yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yusqiya ma'ahu walad ghairihi. Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir kemudian mengalirkan airnya pada anak orang lain. Ya, maksudnya kalau kita beriman pada Allah dan hari akhir, ya jangan menikahi wanita hamil. Oleh karena itu mayoritas ulama, sebentar dulu. Oleh karena itu para ulama sepakat kalau dia hamil karena nikah, maka saat dia hamil tidak boleh dinikahi. Ini ijma. Ayatnya jelas, hadisnya jelas tadi, dan ijma para ulama. Akadnya batil, tidak sah. Kan wanita diceraikan suaminya. Berarti kan dalam keadaan hamil. Berarti hamilnya itu kan hamil karena pernikahan, ya kan? Hamil karena pernikahan. Kemudian tiba-tiba akad nikah sama orang lain, ini tidak sah. Tidak sah, tidak halal. Dosa besar dan bahkan nikahnya enggak sah. Cuma yang jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, seorang wanita yang hamil karena zina. Ulama beda pendapat memang di sini. Perhatikan ya, jangan salah paham ini. Ini perlu konsentrasi tinggi ini. Kalau wanita hamil karena sebab menikah, jadi hamilnya itu karena suami, karena menikah. Kemudian diceraikan sama suaminya, maka dia tidak boleh menikah, tidak boleh akad nikah sampai apa? Sampai selesai melahirkan. Melamar pun enggak boleh. Enggak boleh ada yang melamar dia. Apalagi menikahi. Kalau ada yang menikahi, batalat nikahuha. Batal, tidak sah nikahnya. Tapi kalau seorang wanita dia hamil karena zina, ini yang para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama dan Imam Ahmad, Imam Malik berpendapat tidak sah. Tidak sah menurut Imam Ahmad dan Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sah nikahnya. Bagaimana dengan ayat larangan tersebut? Ayat tersebut berbicara tentang janin yang terhormat. Wanita hamil yang terhormat karena suami. Adapun wanita hamil di luar nikah itu tidak terhormat dan bapaknya dianggap enggak ada ibaratnya. Secara nasab itu kan enggak ada bapaknya. Kan begitu? Dinikahi atau tidak dinikahi enggak ada ngaruhnya. Karena apa? Sudah yang jelas karena dia hamil di luar nikah karena zina, ya sudah jelas bahwasanya enggak punya bapak secara nasab. Sudah jelas kan? Bapaknya secara nasab enggak ada. Nasabnya ikut ke ibunya. Sehingga di sini para ulama berbeda pendapat. Imam Ahmad, Imam Malik tegas enggak sah. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah berpendapat sah. Kenapa kita perlu sampaikan? Supaya kita bisa memahami fenomena zaman sekarang. Kok bisa misalkan KUA melegalkan, mensahkan pernikahan wanita yang sudah hamil karena zina? Landasan beliau, landasan KUA adalah madhab Syafi'i. Masyhur dalam pendapat Syafi'iyah demikian. Sehingga dinikahkan. Hanya saja Syafi'iyah dan Hanafiyah berbeda pendapat perinciannya. Jadi mengatakan sah, tetapi perinciannya beda pendapat. Ada yang mempersyaratkan yang menikahi yang menghamili. Paham ya? Bagaimana kalau, mohon maaf, yang menghamili banyak? Ya, pokoknya salah satunya. Tetapi nanti secara nasab tidak ikut kepada bapak biologisnya. Secara nasab. Ya? Paham ya? Adapun yang tidak menzinainya, maka haram untuk menikahinya. Haram hukumnya untuk menikahinya. Karena dalam ayat, tidaklah boleh menikahi zaniyah illa musyrik. Kecuali seorang musyrik. Jadi tidak halal bagi orang-orang yang beriman menikahi wanita yang sudah jelas berzina. Jadi pahami ya, jangan saya mau menyelamatkan dia. Menyelamatkan apa? Enggak boleh kalau kamu beriman. Beriman enggak? Beriman. Ya kamu tidak menzinai dia kan? Ya tidak, ya jangan dinikahi. Kemudian para ulama berbeda pendapat, yang Malikiyah, yang Syafi'iyah, Hanafiyah. Bagaimana kalau tobat? Ya kalau tobat itu urusan yang berbeda. Ada yang berpendapat walaupun tobat tetap enggak boleh. Tapi yang rajih kalau tobat ya boleh. Ya. Ada sebuah riwayat mursal pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, terjadi orang menikahi, setelah menikahi malam pertama qadarullah tahu ini orang wanita sudah hamil. Datanglah kepada Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memutuskan untuk bayarlah sedekahnya, ya, bayar kafarat. Kamu bayar kasih maharnya, bayar kafarat, dan kemudian ditunggu sampai lahir. Setelah lahir, maka si istrinya tersebut dijilid, dicambuk, begitu. Ya. Ini ikhwan fi din azakumullah yang perlu diperhatikan. Paham ini ya? Kalau wanita itu, wanita hamilnya itu hasil zina. Kalau ya Syafi'iyah sah, Hanafiyah syah, ya sah ya. Tetapi siapa yang menikahinya, yang jelas yang tidak menzinainya tidak boleh, haram hukumnya. Tapi yang melakukannya maka dianggap sah. Seperti itu. Tapi anaknya tetap secara nasab itu tidak nyambung ke bapaknya. Tetap tidak nyambung. Ya, tetap tidak nyambung. Biasanya nanti bapak penghulu itu lebih paham kalau selisih lahirnya itu jomplangnya tinggi. Jomplang tau ya. Selisihnya, kok aneh ini. Oh, biasanya pak penghulunya. Udah, nanti mana keluarga ini. Ya, terus musyawarah, udah wali hakim saja. Gitu ya. Supaya menutupi aib. Harus ditutupi. Kalau memang sudah bertobat, harus ditutupi. Artinya memang salah satu hukum wanita yang berzina itu atau laki-laki yang berzina itu hukumannya adalah tahribu sana, diasingkan 1 tahun. Misalkan audzubillahi min dzalik, seorang berzina, pemuda-pemudi, kemudian misalkan dinikahkan, ya, menurut madhab Syafi'i di Indonesia kan umum ya, tidak katakan umum lah, adalah kejadiannya. Kalau umum kan berarti banyak ya, semoga tidak banyak lah. Artinya ada terjadi. Nah, untuk keluarganya harus kut, harus diem. Jangan, ini karena kecelakaan ini, geger sedesa, sekelurahan, sekecamatan geger. Jangan, nggak boleh. Kut, diem, dinikahkan. Kalau memang menurut madhab Syafi'i, kemudian diasingkan sana. Misalkan Pemalang gitu, udah salah ke Kalimantan aja sudah. Terus ke Kalimantan sana. Kenapa? Supaya bertobat, memperbaiki diri. Kalau di kampungnya terus, nanti dihujat terus, diingat-ingat terus, sampai ke anak-anaknya. Kamu itu gak sah loh anaknya bapaknya kok. Yang tangganya yang jahat ini. Nah, supaya menghindari seperti ini, maka tahribu sana. Minimalnya 1 tahun diasingkan sana. Ke Papua lah, ke Merauke, ke Ismona lah sana. Supaya gak ada orang yang tahu. Kok habis nikah langsung pergi? Iyalah, merantau. Gitu kan. Si pihak keluarga ini harus menutupi aib-aib tadi. Tetapi, walaupun menutupi aib, tidak menutupi hukum. Paham ya? Tidak, ini anak saya. Kemudian di aktonya dikasih binnya dia, di kakaknya binnya dia. Padahal secara hukum Islam dia bukan bapak nasabnya. Paham ya? Makanya kalau penghulu yang jeli ini lahir sama pernikahannya kok dekat sekali. Ya, kurang dari 6 bulan, maka biasanya nanti udah walinya walinya hakim saja minta izin. Bisa dipahami ini ya? Nah, ini sangat jelas ini karena fenomena mungkin tidak banyak tetapi terjadi di masyarakat. Nah, kita enggak pungkiri karena terjadi perbedaan pendapat dan Kebetulan umara kita itu madhabnya Syafi'i ya, dari sisi pengadilan negeri, pengadilan agamanya. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, fatwa itu tidak mengikat. Misalkan ada yang berfatwa dan berpendapat tidak sah, ya. Kemudian ketika datang ke pengadilan dianggapnya sah, ikut mana? Ikut pengadilan, karena mengikat itu di pengadilan. Jadi pahami ya. Mungkin secara fatwa, ya ini gimana ini? Kalau secara ilmiah kita akan katakan yang rajih mana? Kita akan katakan yang rajih mana? Tapi kalau di pengadilan, ikuti pengadilannya. Kebetulan qadinya misalkan Syafi'iyah, diputuskan sah, ya sudah sah. Nanti ketika kejadian ditahrib, diasingkan, dan kita harus menutupi aib-aibnya. Tapi menutupi aib bukan berarti menutupi status dia ketika terkait hukum. Terkait hukum itu ketika mau misalkan anaknya perempuan mau menikah, qadarullah anak hasil zina tadi adalah perempuan. Ketika perempuan kan butuh wali. Ketika butuh wali, ingat bapaknya ini punya enggak punya hak wali loh. Bapak biologisnya ini enggak punya hak wali. Enggak bisa menikahkan, maka harus terus terang nih. Nanti kalau dia menikahkan enggak sah, repot lagi. Maka harus terus terang kepada bapak penghulu. Insyaallah bapak penghulu juga lebih bisa menjaga rahasia. Karena sudah memang konsekuensinya begitu, dosa besar kalau dibeberkan aib-aib. Maka ya dijaga, ditutupi aibnya, apalagi anak itu tidak berdosa ya. Bagaimana dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah waladu zina? Tidak akan masuk surga anak hasil zina. Gimana? Ada hadisnya itu riwayat Abu Dawud, sahih hadisnya. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, yang dimaksud waladu zina adalah seperti perkataan bahasa Arab ibnu sabil. Jadi orang yang lagi mengadakan perjalanan jauh, safar, namanya ibnu sabil. Kalau bahasa terjemahan bebas itu ibnu anak sabil jalan, anak jalan. Kalau menerjemahkan anak jalanan kan gak pantas. Ya. Kalau anak jalanan kan pang ya kalau di sini. Masa kita musafir, saya ibnu sabil, oh anak jalanan, kan gak pas ya. Bukan, ibnu sabil itu maksudnya orang yang banyak meniti jalan. Artinya apa? Lagi perjalanan, lagi safar. Ini istilah bahasa Arab. Maka waladu zina ini adalah ta'bir bahasa Arab, bahasa sopan, bagi seseorang yang berkecimpung zina, gak tobat-tobat dari perzinaannya. Jadi bahasa alusnya adalah waladu zina, atau bahasa kita ya budak zina lah begitu ya. Ya, budak zina tidak akan masuk surga budak zina. Orang yang terus berzina apalagi sampai tua masih berzina. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian pendapat ulama yang kedua tentang hadis ini adalah, mohon maaf ya, yaitu seorang anak yang hasil zina dikatakan la yadkhulul jannah, itu bisa kemungkinan besar dia itu, mohon maaf, yaitu akan mengikuti perilaku daripada orang tuanya ketika orang tuanya tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mohon maaf, ya, wanita-wanita yang biasanya menjadi buhat, menjadi baghiyah, wanita-wanita yang berzina, wanita nakal, itu dari keturunannya juga begitu. Ya. Ibunya begitu kebetulan, bapaknya begitu, akhirnya menurunkan anak yang begitu juga. Oleh karena itu Imam Syafi'i pernah mengatakan az-zina yatawarats, zina itu mewarisi. Jadi ketika orang tua yang tadi berzina itu tidak bertobat kepada Allah, itu akan mewarisi pada anaknya. Karena apa? Sampai tidak bertobat, maka dia akan didik anaknya kurang lebih dengan perilakunya mereka, sehingga akan seperti itu kejadiannya. Jadi intinya adalah hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menasehatkan kepada ya yang sudah terjatuh dalam perbuatan keji untuk bertobat. Kalau bertobat lebih baik daripada orang yang ya, yang lain. At-ta'ibu min adzanbi kama la dzanba lahu, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berbuat dosa. Jadi bertobat. Kalau sudah bertobat enggak boleh kita cela. Orang yang mencela bisa lebih jelek daripada yang dicela. Jadi jangan cela kalau orang yang sudah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sekali kenapa kita katakan ya supaya hati-hati. Supaya berhati-hati, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi pada diri kita, keluarga kita ataupun kerabat ataupun keturunan-keturunan kita, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka demikian ya tentang masalah hukum ini. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih sedikit 3 menit. Kita lanjutkan satu paragrafnya ini. Wa talaqu tsalits la sunnata fihi wa la bid'ata. Adapun talak 3 ya, yang sudah talak bainunah kubro tadi, enggak ada talak sunnah bid'ahnya. Kalau sudah talak 3 ya sudah. Wa hiya talaqu shaghirah, dan juga mentalak anak kecil. Talak anak kecil itu anak yang belum haid. Wanita belum haid itu secara akad nikah sah secara Islam. Seperti Aisyah dinikahi umur 6 tahun. Tetapi menghubunginya itu tidak boleh kecuali kalau sudah haid. Jadi kalau belum haid akad nikahnya sah, tetapi enggak boleh dihubungi. Ditunggu sampai keluar haidnya baru itu boleh dihubungi. Paham ya? Nah, kalau ternyata misalkan dinikahi umur 5 tahun atau 6 tahun misalkan akad, terjadi enggak seperti ini? Kalau di Indonesia mungkin jarang ya, tapi kalau di negara-negara sana, India, Pakistan, itu banyak terjadi. Bahkan dari lahir seprot begitu sudah dijodohkan. Sudah dilamar sama pihak laki-laki. Ini nanti untuk anak saya. Ketika umur 5 tahun diakad. Akad nikah terjadi di wilayah-wilayah sana, India dan seterusnya. Terjadi seperti itu. Bagaimana Islam memandang ini? Ya, Islam kalau memang akadnya sesuai syarat rukunnya sah. Tetapi tidak boleh berhubungan sampai haid. Nah, kalau ternyata belum haid sudah diceraikan, maka enggak ada sunnah bid'ahnya. Artinya enggak ada iddahnya, sudah langsung bebas begitu. Maksudnya langsung boleh nikah dengan yang lainnya lagi. Demikian pula Aisyah. Hayran madkhul biha. Aisyah, Aisyah itu sudah sepuh, sudah renta, sudah menopause, sudah mohon maaf tidak bisa berhubungan lagi. Wanita-wanita yang sudah tidak mampu, sudah enggak ada hasrat, sudah menopause. Kalau rupanya cerai, maka sudah enggak ada iddahnya. Ya, tapi kalau masih mohon maaf masih berhias, masih apa namanya menjeng begitu ya. Ya kalau seperti itu ditunggu iddahnya. Ya. Wa tahrirul kalami fi dzalik wa ma yata'allaqu bihi mustaqsa fi kutubil furu'i wallahu a'lam. Adapun perincian pembahasan ini itu nanti di dalam pembahasan kitab-kitab fikih wallahu a'lam. Ya, ini yang kita baca baru terkait tafsirnya. Tapi karena berhubungan dengan talak, maka hukum-hukum secara garis besarnya diterangkan dalam surat At-Talaq ini. Bahkan suratnya sendiri namanya surat At-Talaq, perceraian. Ya. Demikian ya, semoga bermanfaat. Subhanallahi wa ta'ala, ya rumah tangga kita semuanya, ya keluarga yang sakit mawaddah dan menjauhi kita semuanya dari perbuatan-perbuatan zina. Dan bagi orang-orang yang sudah terlanjur, ya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia bisa berbuat salah, bisa terjerumus dalam perbuatan dosa, tetapi intinya adalah bertaubat pada Allah. Dan bertobat dari zina, karena di Indonesia itu enggak ada had ya. Artinya tidak dilaksanakan oleh yang memang wajib melaksanakan. Maka bagi orang-orang yang berzina, ya dia tidak ada jalan lain kecuali taubat kepada Allah. Ya. Taubat kepada Allah, sudah taubat, ditinggalkan, disesali, tidak mengulangi, sudah seperti itu. Dan kalau bisa pergi yang jauh dari tempat yang memiliki pengaruh buruk dari dia. Ya. Atau pergi dari tempat yang nanti bisa membeberkan aib-aib dia kepada anak keturunannya. Jadi dia hijrah, pergi kemana? Ke negeri yang lebih baik, ke tempat yang lebih baik. Ya, kemana lah menurut kita mana itu pilih, silahkan. Itu salah satunya, yaitu di cari tempat yang lain, jangan di tempat tinggalnya. Karena tetangga-tetangga biasanya akan mengetahui baik secara pasti ataupun secara isu-isu. Ya, nanti kalau anaknya besar, tetangga pada ngomong kan sakit hati nih anak, akan patah hatinya. Ya, padahal harus ditutupi aib-aibnya. Ingat man satarul musliman satarallahu lahu ya fid dunya wal akhirah, barang siapa yang menutupi aib sesama muslim, maka Allah akan tutupi aib-aib dia di dunia dan akhirat. Tapi barang siapa yang lawan ya tattaba'a aurata akhihi fawadahu Allahu yaumal qiyamah, ya barang siapa yang dia mengikut-ngikuti mencari-cari aib-aib saudaranya, membeberkan aib-aib saudaranya, apalagi terkait tentang masalah seperti ini, maka Allah akan bongkar aib-aib dia nanti pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk yang ada di dunia ini, kumpul di padang mahsyar, akan Allah bongkar di hadapan seluruh makhluk. Maka ya tutupilah aib. Dan sangat penting bagi orang yang sudah melakukan dosa, langkah pertama adalah dia sukut diam. Jangan ceritakan. Khususnya mohon maaf, bertanya. Kalau mau bertanya terkait dirinya, dirinya mungkin pernah terjatuh seperti itu, jangan tanya, saya dulu pernah, stop. Itu harus kita stop. Ya. Pertanyaannya gimana? Ada orang. Ya, sana atau teman saya, itu titip pertanyaan kepada saya, Ustaz. Bagaimana hukumnya yang tadi nikah karena dalam keadaan hamil di luar nikah misalnya, atau bagaimana status anaknya, Ustaz. Jadi pakai gambaran orang lain saja. Jangan saya, Ustaz, stop. Jadi Ustaz itu jadi berat, yang tadinya enggak tahu jadi tahu. Terus terang menutup aib itu sangat berat. Jadi tolong ketika bertanya siapapun ya tentang masalah aib dirinya yang dia ingin bertobat dari dosa tersebut, jangan diceritakan saya begini saja, tutup. Tanya hukum secara umumnya saja, atau fulan saat ada orang yang begini begitu, gimana hukumnya sih? Ya, tapi jangan saya melakukan ini, bagaimana hukumnya? Jangan. Tutupi aib diri Anda sendiri. Karena kullu ummati mu'afa illa mujahirun. Seluruh umatku itu bisa aku ampuni, kata Allah, hadis qudsi. Bisa Allah ampuni, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang tidak diampuni satu golongan, yaitu mujahir. Siapa itu mujahir? Orang yang semalam berdosa maksiat, besok paginya diumumin. Semalam habis 5 krat. Padahal Allah sudah tutup. Semalam dan seterusnya. Tutup. Itu tidak akan Allah ampuni kalau cerita-cerita. Atau orang, dulu saya masih muda, preman pasar itu, orang takut semua sama saya. Enggak boleh itu. Tutup. Kalau memang Anda taubat, tutup. Masa lalu, sudah. Tinggalkan itu. Demikian ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.